Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, ini kurang tepat yang betul, gabung semua, ya. Tapi tetap yang paling baik adalah nomor 1, Qotul Jami. Diputus dibaca tartil. Nah, di halaman 8 pasal kedua, mana yang boleh, mana yang tidak. Yang pertama Qotul Kulli diputuskan tidak disambung seluruhnya. Ini yang paling selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu diputus semua. Ya, yang kedua basmalah disambung dengan awal surat kedua. Akhir surat pertama dihentikan, ini juga diperkenankan. Misalkan kita lagi baca lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan akhir. Nah, jadi basmalah disambung dengan awal surat kedua. Langsung wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Itu. Jadi surat pertama dengan bismillah diputus, bismillah dengan surah berikutnya digabung. Itu masih diperkenankan. Atau waslul kulli disambung seluruhnya. Dari surat akhir surat pertama disambung dengan basmalah, akhir basmalah disambung dengan awal surat kedua. Misalnya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Hingga akhir ayat, ya. Ini kalau napasnya kuat. Jadi nggak boleh nyambung, tiba-tiba nyuri nafas, ya. Mendingan yang nomor satu, ya. Itu masih diperkenankan juga. Di yang terlarang, akhir surat pertama disambung dengan basmalah, akhir basmalah diwakufkan, itu terlarang. Misalnya, walam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, itu terlarang. Jadi akhir surat pertama digabung dengan basmalah, basmalahnya malah diputus, tidak digabung dengan surat berikutnya. Nah, ini cara-cara nomor satu, ya. Jadi gambaran pasal 1 dan pasal 2 adalah cara membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Membaca surah-surah ini mau digabung apa diputus? Digabung diwaswal, diputus diwakuf. Gambaran yang kedua di halaman 9 tentang huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini tidak ada bedanya dengan abjad dalam Latin. A, B, C, D, E, F gitu, ya. Nah, dalam huruf hijaiyah juga alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, da, za. Hanya saja harus diingat, di dalam bahasa Arab, di dalam huruf hijaiyah, banyak huruf-huruf yang bentuknya sama. Ini perlu dicermati. Bentuknya sama, pembedaannya hanya di titik. Coba lihat. Ba, ta, sa, sama bentuknya. Yang beda cuma titiknya aja. Kalau titiknya satu di bawah jadi ba. Nah, dengan nun juga sama. Nun titik satu di atas. Perahu titik dua di atas ta. Kalau titiknya dua di bawah jadi ya. Perahu titik tiga jadi sa. Coba lihat antara jim, ha, dan kho. Bentuknya sama. Yang beda cuma titik. Ada titik di bawah jim. Gak ada titik ha. Ada titiknya di atas kho. Dal dan zal beda di titik. Ro dan zai beda di titik. Sin dan shin beda di titik. Sin gak ada titik, shin ada titik tiga. Sod dan bod beda di titik. Bod ada titiknya. Po dan zo bentuknya sama, beda di titik. Ain dan gin bentuknya sama, beda di titik. Fa dan kop juga begitu. Hanya bentuknya kalau fa dan kop agak beda. Kalau fa rumahnya di rumahnya ba, landai. Kalau kop rumahnya rumah ke dalam, rumahnya nun. Tapi kalau sudah dalam kalimat, fa dan kop tidak ada bedanya. Bentuknya mirip-mirip saja. Perbedaannya cuma di titik. Titiknya satu jadi fa, titiknya dua jadi kof. Kalau di akhir baru kelihatan perbedaan antara fa dan kof. Kalau di awal-awal nggak begitu kelihatan, di awal, di tengah. Kaf, nah bentuknya. Ini huruf-huruf yang berubah bentuk. Kaf itu seperti ini, kalau di awal kafnya begitu, di tengah lain, di akhir kembali. Jadi huruf hijaiyah itu semua, akhir kembali ke bentuk asli. Nah, ini perlu kita bahas nanti, perubahan-perubahan bentuk penulisan dalam huruf hijaiyah. Jadi, ini harus dipahami. Kalau tidak paham esensi materi huruf hijaiyah ini, susah untuk bisa membaca Al-Quran. Karena apa? Nanti dengan ta dan ya sama, yang bedanya cuma di titik. Nun dan ba sama, beda di titik. Jim, ha, dan kho juga sama. Gitu, ya. Nah, mim ini juga huruf-huruf yang nanti tidak berubah, nanti ada. Baik, itu dalam kajian-kajian makhraj huruf. Dan tentu apa yang Ibu dan Bapak dengar itu bisa didapat dari kaset ataupun dari CD yang tengah kami persiapkan. Baik Ibu, untuk hari Rabu bisa dipersiapkan murotalnya, Al-Qadr. Ya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ini hingga tamat, hingga Al-Ikhlas untuk murattal kita. Jadi surah Al-Qadr, ya, Al-Qadr. Ini inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Hingga surat Al-Ikhlas itu untuk murattalnya. Ibu dan Bapak, untuk tahsin kita masih meneruskan surah keempat, surah An-Nisa. Ayatnya ayat yang ke-11. Ini ayat tentang waris, ya. Jadi ilmu waris betapa jelas di sini. Jadi kalau kita beriman, bertakwa kepada Allah, jalankan gitu ya, perintah Allah. Kalau soal nanti sudah dibagi, ternyata ada ketentuan lain, tidak ada masalah. Misalnya, ayahanda saya punya harta 30 juta. Gitu kan, 30 juta. Anaknya 3. Ya, anaknya 2 lah ya, biar pembagiannya. Nah, berarti bagian laki-laki 2 bagian, bagian perempuan 1. Jadi kalau dari ayahanda 30 juta, tidak ada ahli waris yang lain ya ceritanya. Jadi saya mendapatkan 20 juta, adinda saya, adik saya 10 juta, ya. Saya mendapatkan 20 juta. Adik saya 10 juta. Nah, sudah pembagiannya seperti itu. Jadi jangan, wah itu gak adil. Ah, berarti kita tidak percaya, tidak yakin dengan hukum Allah. Nanti ada, وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ya, kalau kita tidak beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka kita kafir. Itu. Ada lagi, وَأُولَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَأُولَيْكَ هُمُ الْمُنَافِقُونَ. Jadi kita harus menjalankan ketentuan Allah. Nah, soal nanti sudah dibagi, ternyata alhamdulillah, misalnya saya kakaknya lumayan kehidupannya. Atau nanti sebaliknya adindanya. Ini ayahnya kan wafat, berarti kan waris, ahli waris. Itu bundanya sudah tiada misalnya. Jadi ahli warisnya cuma ada saya, kakaknya, sama adiknya. Berarti dari harta ayah ada 30 juta, saya mendapatkan 20 juta. Adiknya dapat 10 juta. Sudah pembagiannya seperti itu. Itu ketentuan Allah. Tapi setelah dibagi, setelah itu, nah, kita memiliki kesadaran. Ya Allah, terima kasih engkau telah memberikan pembagian seperti ini. Terima kasih juga ya Allah, aku rezekinya lebih baik daripada adik saya. Ya udah, Dinda, adikku, ini ahli waris, sisa warisan dari ayah kita. Kakak dapat 20 juta, kamu dapat 10 juta. Karena kamu membutuhkan, ya udahlah, buat kamu semuanya ada. Itu tidak masalah setelah pembagian. Atau sebaliknya, karena adindanya kaya raya, kakaknya tidak berkecukupan, ya udah kakak, ini buat kakak semuanya. Atau gini deh, saya hanya mengambil, harusnya kan 20 juta, adanya 10 juta. Ya udah. Nah, saya hanya ngambil 10 juta aja buat adik aja deh, adik kan gak punya. Nah, ini. Itu jadi setelah pembagian. Jadi jangan dikatakan bahwa pembagian itu tidak adil. Allah lebih adil, maha adil, dan Allah maha tahu. Karena konsep dalam Islam, laki-laki lah yang mencari rezeki. Itu yang mencari nafkah. Tapi Pak Hari, kenyataannya kadang-kadang kakak itu gak habisin. Nah ini gitu ya. Adiknya bahkan gak dibagi. Nah itu oknum, itu berarti tidak sesuai dengan syariat. Ya. Baik, nanti kita lihat, ibu dan bapak nanti bisa memahami waris dalam Islam ini. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. Agak sedikit susah ya kalau membaca di sini. Tapi semuanya dengan belajar insya Allah. Gak ada yang susah ya. Apalagi kalau yang masih merasakan belum juga paham, belum bisa juga lancar membaca, tajwidnya sudah pinter, Karena insya Allah target kita 2009 orang tajwid pinter. Apalagi yang memiliki komputer atau memiliki ya sedikit basic-basic teknologi, insya Allah ya, melalui komputer, melalui CD, PCD, insya Allah akan mudah belajar kita. Tapi untuk lidah, mutlak harus talaki, harus berhadapan kalau terlambat belajarnya. Nah itu, insya Allah. Ya, nanti juga betapa mudahnya belajar tajwid kita ini. Nanti ibu dan bapak bisa membuktikan. Ya. Nah, saya juga mempersiapkan software di komputernya ini. Sambil disiapkan ya. Sebentar. Jadi di ayat ke-11 kita pahami dulu ini ayat tentang pembagian waris ya. Warisan. Ini dari pembagian-pembagian harta ini kalau kita tidak adil dari sinilah letaknya perpecahan keluarga. Dan dari waris ini juga seseorang bisa masuk neraka, bisa masuk surga karena tidak adilnya dalam waris ini, insyaallah. Karena ini ketentuan Allah. Harus diingat ini ketentuan Allah, bukan ketentuan manusia. Jadi jangan bilang, wah itu mah tidak adil. Seperti itu, Allah maha adil. Allah sudah menentukan segalanya. Itu ya. Itu. Baik. Jadi, di ayat ke-11 ini tentang waris full ya ini. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayin. Fa'inkunna nisa'an فَوْقَسْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكْ. Banyak hamas. Saya ulang lagi ya. Bacanya agak angin, agak sulit. Banyak musannanya. Tasnia. فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَسْنَتَيْنِ نَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. Itu jadi di situ ada fa in ikhfa nun mati ketemu kaf fa in kun gunnah fa in kun nisaan fawqas nanti fokus tak ya fokus nanti ini falahun nusulama tarak wa inkanat wahidatun falahan nisf aku isyarat ke itu ya. alhamd itu ya. Nisf wal asr وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ثلث. Ya, ada bagiannya untuk ayah, untuk bunda, untuk ibu, nenek, nanti ada bagiannya. Jadi ada aturan permainannya. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ مِنْ إِقْلَاب dan mati ketemu ba مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ أَوْ huruf lin, dai-nya ketemu satu huruf hidup dihentikan jadi mad lain. Itu ya perbedaan mad arid disukun dan mad arid disukun dan madin sama-sama. Bedanya hanya di situ aja. Kalau mad arid disukun sebelumnya mad tabii, kalau mad lain sebelumnya huruf lin itu. Gitu ya. Audain. Amba'ukum. Amba. Mad tabii ketemu hamzah tuh di waw ya. Jadi mad wajib muttasil. Hanya mad badal atau sibuhul badal ada yang nyatakan. Disamakan dengan badal. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah inna allaha kana aliman hakima. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ مِنْ dan mati ketemu ba, jadi apa itu ada mimnya iklab ya مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْن. Mad apa itu? Mad lay, mad layin, mad lin. Huruf lin ketemu satu huruf hidup dihentikan. Dai, dai, dainin, dain. Panjang jika dihentikan. Kalau enggak dihentikan enggak ada yang panjang nih ya. Misalnya biha audainiu tuh pendek kan, kalau tidak dihentikan enggak panjang, panjang juga dihentikan aja. Biha audain walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْدَيْن وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. مِنْهُمَا matobinya enggak jadi panjang karena ketemu alif lam samsiah. مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْدَيْن غَيْرَ مُضَارٍ. Oh, dihentikan. Kalau diteruskan, غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ Wallahu alimun halim. Ancaman Allah nih. Allah sudah memberikan ketentuan berapa bagian untuk ayah, berapa bagian untuk bunda jika anaknya meninggal, berapa bagian untuk saudaranya, bagaimana kalau terjadi kalalah. Ya, nanti dijelaskan itu apa itu kalalah. Gitu ya. Nah, ini. Anak berapa? Ya, anak laki-laki berapa, perempuan berapa? Kalau istrinya satu berapa, kalau istrinya dua berapa, nah, itu seperti itu. Itu ketentuan Allah. Kalau kamu tidak tunduk dengan ketentuan Allah, ancaman Allah nih. Nih, enggak main-main. Ya. Di kampung saya itu ada kasus anaknya 7. Sang ayah ini membeda-bedakan. Padahal tidak boleh ya, ketentuan Allah seperti itu. Anak yang terakhir dikasih lebih banyak. Ada juga yang anak ketiganya agak lumayan dikasihnya. Anak yang paling besarnya dikasih sedikit. Kenyataannya di dunia aja sekarang, yang harta-harta yang dilebihkan itu sudah dijual semua. Yang tersisa malahan yang kakak-kakaknya. Itu dari segi keberkahan. Kalau lagi hidup memang lain ceritanya ya. Kalau sudah wafat, nah itu kan memberi. Tapi tetap aja kita harus adil antara anak satu dengan anak yang lainnya. Itu karena adil itu lebih baik, lebih dekat dengan takwa. Gitu kan. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan kalau hibah itu anak angkat kan tidak mendapatkan warisan. Caranya adalah dengan dikasih dari hibah. Itu selagi hidup kita kasih karena dia anak kesayangan kita walaupun bukan anak nasab, anak keturunan kita kasih. Tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Dan harus ahli warisnya juga harus tahu. Gitu. Nah, ini ancaman Allah nih. Kalau kamu tidak tahu, tidak tunduk dengan ketentuan Allah nih. Tilka hududullah. Itulah semua ketentuan dari Allah. Wa may yuti'i Allaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kalau kamu taat, ini wa'ad dan wa'id ya, janji Allah. Wa may yuti'illah, dan barang siapa yang menaati atau mentaati Allah wa rasulahu, dan rasulnya dengan menjalankan ilmu waris, warisan menurut ketentuan Allah dan rasulnya, Allah janji yudkhilhu, dia akan memasukkannya jannat, ke surga, tajri, yang mengalir, min tahtihal anhar, dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalika fawzul azim, dan demikian itu keuntungan yang besar. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Wa dzalikal fawzul 'adzim. Itu kalau taat surga. Tapi kalau kamu tidak adil, bahkan ada beberapa hikayat orang soleh itu, soleh, dia harusnya masuk surga. Karena dia satu hal tidak adil, dalam harta rampasan perang, dalam harta gonima, dia tidak adil satu hal, dia masuk neraka karena satu hal itu. Masya Allah, jangan sampai jadi duri dalam kehidupan. Itu ya, karena kita punya hutang sedikit, kita terganjal untuk masuk surga. Karena kita tidak menjalankan syariat Islam, nah ini ancaman Allah. Wa man ya'shillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara. Yudkhilhu naran khalidan fiha. Walahu azabun muhin. Wamay ya'sillah, dan barang siapa yang mendurhakai Allah, tidak taat dengan ketentuan Allah. Waris sudah ditentukan oleh, ditetapkan oleh Allah seperti itu pembagiannya. Biar semuanya maslahat, berkah. Allah sudah menetapkan wa rasuluhu, dan rasulnya. wa yata'adda hududahu, dan ia melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Hunya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Yudkhilhu, pasti dia Allah, Allah akan memasukkan nar, ya, ke neraka, ke api neraka. Khalidan fiha, mereka kekal di dalamnya. Narten api, di sini narinya berarti neraka. Walahu, dan baginya azabun muhin, ada siksa yang menghinakan. Itu ya, ini jadi harus betul-betul memenuhi ketentuan Allah. Itu itulah ketentuan Allah. Kalau tidak taat berarti tidak taat kepada Allah. Ini tentang waris ya. Besok kita bahas. Oh, besok indek ya Rabu Kamis. Yusikum, dari ayat 11. Yusikumullah, Allah telah mewasiatkan kepada kalian. Fi auladikum, untuk anak-anak kalian. Lizakari, bagian untuk anak laki-laki. Mislu hadzil unsayain, seperti bagian dua anak perempuan. Tadi ya perbandingannya, kalau punya anak dua, hartanya 3 juta, enggak ada ahli waris yang lain, berarti anak laki-lakinya 2 juta, anak perempuannya 1 juta. Jadi 2 berbanding 1. Itu. Fa in kunna nisaa fawqasnatain, maka jika adalah mereka perempuan fawqasnatain, di atas 2 orang perempuan, jumlahnya lebih dari 2 orang, ya itu ya. Falahunna thulutsa ma tarak, maka bagi mereka 2/3 apa atau harta yang ditinggalkannya. Tapi kalau anaknya cuma seorang wae sendiri saja anak perempuannya, wa in kana wahidatan falahal nisf, seorang anak perempuan maka baginya separuh, setengah ya dari hartanya. Kemana separuhnya lagi, orang anaknya cuma satu, nanti masuk ke baitul mal. Atau nanti kalau ada ahli waris lain, ada ahli waris lain gitu ya. Wali abawaihi, dan untuk 2 ibu bapaknya. Likulli wahid, kalau anaknya meninggal bapaknya kebagian tuh. Likulli wahid, bagi masing-masing atau orang seorang itu, minhuma, dari keduanya. As-sudus, 1/6. Mimma taroka, dari harta, dari apa yang ditinggalkan. In kana lahu walad, jika ketentuannya, jika ia adalah lahu baginya walad, ada anak laki-lakinya. Walad, ini dari apa harta ditinggal ia tinggalkan, jika ketentuannya in kana lahu walad, dia adalah baginya anak laki-laki. Fa illam yakul lahu, maka jika tidak ada anak, adalah baginya walad, anak laki-laki ini. Wa warisahu, dan mewarisinya abawahu, ibu bapaknya. Fali ummihi thuluts, maka bagi ibunya 1/3. Itu ibu bapaknya, fali ummihi, maka bagi ibunya 1/3 kalau tidak ada anak laki-lakinya. Nah ini, fa in kana lahu ikhwah, maka jika adalah ia baginya ikhwah, saudara, ada saudara-saudara. Fali ummihi thuluts, maka bagi ibunya 1/6. Min ba'di wasiyyati yusi biha audain, jadi sesudah berwasiat ia wasiatkan dengannya audain, atau dibayar hutangnya. Aba'ukum wa abna'ukum, bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian. La tadrun, ya, la tad, bapak sugra. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, tidaklah kalian mengetahui siapa dia di antara mereka aqrabu lakum, lebih dekat bagian kalian. Naf'an, manfaatnya. Semua itu faridatan minallah, ketetapan dari Allah. Iman, takwa kepada Allah, taat. Kalau taat, jalankan. Gitu. Kalau enggak taat, nanti berat sekali ya ancamannya. Itu jadi wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirin. Wah, berat ya. Ketentuannya harus disampaikan. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah Allah, aliman, maha mengerti, hakima, maha bijaksana. Jangan katakan bahwa hukum Allah tidak adil. Laki-laki kok 2, perempuan 1. Itu ketentuan Allah. Itu ya. Dari segi kewajiban aja, laki-laki kan yang memberikan tanggung jawab mencari nafkah. Kan wanita mah tidak wajib mencari nafkah. Kalaupun wanita bekerja itu hanya untuk membantu suami aja. Nah ini. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka baginya, bagi anak perempuan yang lebih dari dua ini, bagiannya adalah 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapa, untuk ayah bundanya, bagian masing-masing adalah 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaat bagimu. Dua-duanya ya, ayah bunda, Masya Allah. Wasilah kita ada ayah bunda, anak-anak kita, penerus kita. Kita tidak tahu yang mana yang lebih membutuhkan harta-harta kita. Itu kan, Masya Allah. Yang penting dibagi. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi kalau kita tidak menjalankan titah Allah, perintah Allah, berarti kita tidak meyakini bahwa Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana. Innallaha kana aliman hakim. Allah maha tahu kenapa pembagian seperti ini. Jangan merubah. Kalau sudah dibagikan, ketentuannya sudah dilaksanakan, tiba-tiba di antara ahli waris ada kerelaan, itu lain cerita. Sama seperti mas kawin itu kan. Orang istrinya rela. Rela apa mas kawinnya? 50 juta. Ya kan A butuh modal. Ini buat A dia modal semuanya. Tidak apa-apa gitu. Atau setengahnya dia buat A. Buat modal. Tidak apa-apa itu. Tapi mas kawinnya harus gitu. Mas kawin itu walaupun dengan cincin kan, cincin dari besi, ada juga yang pakai surat al-ikhlas 3 kali ya, saking harusnya ada mahar gitu ya. Mahar mas kawin. Itu menarik ya, ini karena hukum. Ibu dan bapak untuk waris ini bisa nanti ke toko buku, referensinya ada ilmu mawaris banyak ya. Ada dari Fathur Rahman, Jamil, ada berapa ya. Buku-buku tentang waris. Nanti besok kita teruskan warisnya. Ini ada waktu sedikit. Saya ingin meneruskan. Tadi malam saya mengerjakan perbandingan hukum nun mati atau tanwin. Jadi selain dari Ibu Erni, saya untuk bagian Araban, tulisan Arabnya saya ngetiknya ya, Bu Erni. Ini prestisnya belum saya kembalikan, Ibu. Masih menunggu. Granadanya sudah sehat komputernya apa belum? Nih. Ada 10 menit ya. Ibu dan bapak yang ingin mendapatkan Pak Suhaimi, Suhaimi ya Pak, di coba catakan. Ada bapak beberapa. Saya sudah lama enggak dengerin radio Kayu Manis sejak dulu Pak Kosim, iya ya. Enggak ada duanya insyaallah. Saya juga kalau mendengerin beliau. Sayang kaset-kasetnya enggak di ini ya, enggak di ini ulang. Padahal bagus sekali itu ceramah beliau itu insyaallah. Kajian tentang tafsir. Nah, ini sekarang baru ikut lagi. Nah, ini insyaallah nanti materi-materi ringkasan, tanya-jawab tajwid, buku-bukunya, contoh-contohnya nanti. Atau software-software di komputer ini lagi penjajakan. Ya, insya Allah doakan saja mudah-mudahan sehat. 2009 mudah-mudahan semuanya bisa selesai, ya, bisa tuntas. Kita akan membahas tentang perbedaan ikhfa, izhar, dan iqlab gitu kan kalau bacanya. Ya. Ini... Iya, Bu Erni, mudah-mudahan ya, udah sehat ya komputernya ya, mudah-mudahan. Ini karena itu tadi kita gelik aja baca Qurannya bisa, tajwidnya pinter, tapi nggak ngerti isinya buat apa gitu. Ya, jadi, tapi bukan buat apa, ada ya baca Quran itu dapat pahala betul gitu. Tapi kan kita tidak sekedar hanya pahala gitu, karena Quran itu pedoman. Gimana bisa jadi pedoman kalau kita tidak paham? Jangan gitu, udah saya masuk ke ngaji sama orang, itu lain cerita. Makanya kalau kita gak bisa, kita ngaji sama orang. Kita belajar tafsir sama orang. Sama ahli tafsir. itu fasalu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak ngerti, bertanya kepada orang ahli ilmu, ahli zikir, ahli yang mengetahui. Nah ini, kita lihat ya. Perbedaan ikhfa, izhar, dan iklab. Ini jarang. Makanya kalau saya ngajar ke Cempaka Putih, saya dibilangnya Ustadz Teknologi. Ya, karena memang kalau Ustadz kampung, Ustadz di daerah, banyak yang pintar lebih dari saya masih nggak ada apa-apanya. Cuman insya Allah, ini dengan materi, dengan komputer seperti ini akan membantu mempercepat pemahaman kita. Buktikan aja. Ya nih, perbedaan ikhfa, izhar, dan iklab. Di sini ada, di captionnya ini saya ambil dari buku mulai halaman 14-15, buku wajib yang hijau ya. Ini hijau ini buku wajib kita. Yang ditulis oleh Al-Mas'ud Syafi'i, coba dilihat di situ. Ya, saya ambil beberapa. Misalnya saya ambil di sini untuk idharnya adalah hitatun nagfir. Ya, untuk idgomnya hitatun nagfir. Untuk idharnya maghfiratun khair. Untuk iklabnya sami'un basir. Jadi sami'um. Untuk ikhfanya kutubun qayyimah, jadi kutubun. Nih, lihat ya. Di caption di slide ini dari 4 contoh ini, contoh idgom, idhar, iklab, dan ikhfa nih. Teng-teng tuh, idgom. Idgom tuh lihat. Yang merah ini. Hitotun nagfir. Tuh, merah ketemu yang biru. Nih, karena domah tayin ketemu nun. Tuh, hitotun nagfir. Maka di atas nunnya ada tasjidnya, ada sidahnya. Dibantu. Walaupun enggak ada tasdid, tetap membacanya seakan-akan ada sidahnya. Jadi, hitatun nagfir, tunnya jadi n-nya masuk ke n berikutnya. Ini enggak kelihatan karena setelah tanwinnya ketemu nun. Hitatun nagfir, melebur, itulah idgum. Hitatun nagfir. Kan seperti itu tulisannya. Dibacanya, hitatun nagfir. Idgom bi gunnah. Kenapa? Nih, karena merah ketemu biru. Karena domah tain ketemu nun. Hitotun nalfir. Ditahan. Ditahan dan ada degungnya, ada gunnahnya. Hitotun n-nya. Tetap tuh n. N. N ini melebur jadi double n. Hitotun. Tuh ya, ini n ini kan penyebab tanwin tadi. Hitotun nalfir. Kita lihat yang idhar. Maghfiratun tun khair. Dibaca jelas apa adanya. Makanya dalam Quran berwarna itu tulisannya hitam. Dibaca apa adanya. Maghfiratun khair. Tetap aja. Maghfiratun khair. Ini idhar. Tetap apa adanya. Maghfiratun khair. Beda dengan yang idgum tadi. Bagaimana dengan yang iklab? Nih, yang iklab tuh merah sama kan? Penyebabnya di sini saya ambil domah tain dulu. Tuh, domah semua, domah dua. Tuh, domah tain ketemu merah. Ya, merah ketemu merah. Tuh, domah tain ketemu ba. Ya. Karena domah tain ketemu ba, maka efek bunyinya yang asalnya samiun jadi samium. Bunyi nun mati berubah menjadi mim mati. N-nya menjadi M kalau dilatenkan. Tuh, nun mati menjadi mim mati. Bunyi N menjadi bunyi M jika dilatenkan. Sami'un asalnya. Sami'un basir. Un-nya N ini. Tuh. Jadi sami'um. Sami'um basir. Tapi disertai dengan samar dan ditahan. Sami'um basir. Sama mirip dengan ihfa hukum nun mati atau ihfa syafawi. Tuh. Samar dan ditahan. Kita lihat bagaimana dengan yang ikhfa. Kutubun qayyimah. Merubah bunyi nun mati jadi samar. Merubah bunyi n jika dilatihkan jadi eng. N jadi eng. Ini cara umum ya. Nanti ada eng banget, abad, ausat, akrab nanti. Ini cara gampang dulu aja. Kutubun qayyimah. Kutubun, bunnya, n-nya jadi eng. Kutubun ditahan. Kutubun samar. Kutubun qayyimah. Samar dan ditahan. Tuh. Idgom, idhar, iklab, ikhfa. Ini menariknya. Tuh lihat. Idgom, domah tayin ketemu nun. Ada tanwinnya. Hintun tun nagfir. Tuh. hitatun, hitatun naghfir. Yang idharnya tudomatain ketemu kho. Merah ketemu biru, kemudian merah ketemu merah. Dibaca apa adanya, idhar. Dibaca jelas bunyi n-nya. Maghfiratun khair. Tanpa dihentak. Tapi latihannya seperti dihentak. Maghfiratun khair. Ikhlas tuh lihat. Sami'un. Jadi sami'un basir. Bunyi nun matinya berubah menjadi mim mati. Sami'un. Sami'un basir. Ikhfa kutubun. Tuh. Merah ketemu merah. Bunyi n-nya jadi eng. Kutubun. Kutubun. Tuh. Kutubun qayyimah. N-nya ditambah G. Kutubun qayyimah. Samar dan ditahan. Ikhfa. Kutubun qayyimah. Tuh. Idgom. Idgom biguna. Likaumin. Tuh. Likaumin. Bunyinya N-nya berubah menjadi Y. Menjadi N-nya menjadi huruf di hadapannya. N melebur pada huruf sesudahnya. Likaumin asalnya yu'minun. Jadi likaumin, likaumi. N-nya jadi A, Y. Likaumi yu'minun. Melebur, ditahan, dan ada dengungnya. Bunyi nun mati melebur pada huruf sesudahnya. Bunyi nun mati berubah menjadi bunyi huruf di hadapannya. Disertai dengan dengung kalau idgham biguna. Bunyi N berubah menjadi bunyi huruf di hadapannya. Ditahan disertai dengan dengung, melebur. Ditahan disertai dengan dengung, tentu diidghamkan. Itu ya waktunya nih, nanti menarik sekali. Saya mengerjakan malam sampai jam 12 malam. Alhamdulillah, menarik. Ada apa? Kalau out-outnya, pokoknya ada tulisan-tulisan pembantunya. InsyaAllah ya. Dari situ nanti kita teruskan kembali. Eksperimen ini eksperimen aja. Ternyata menarik, lumayan untuk putra-putri kita belajar. Ibu dan bapak, ada saran, ada kritik, jangan sungkan disampaikan ke 0812-828-7881. 0812-828-7881. Saya yakin besarnya, bagusnya program ini karena ibu dan bapak juga. Silahkan ya, jangan sungkan ini. Ini perbandingan ya, yang saya buat ini perbandingan. Perbandingan tanwin. Nanti di komputer ibu dan bapak bisa miliki software-software ini. Insyaallah seperti CD tutorial ya. Memang CD tutorial ya, bukan seperti lagi. Hanya belum makromedia, baru pakai Camtasia saya. Terima kasih ini Mas Adit. Baik ibu dan bapak, terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rezeki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006-007-007-007-7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 850-4908 dan 850-7664 dengan Ibu Haja Astuti. tahun siapakah hari ini? Hari Selasa, hari ke-16 di bulan Desember tahun 2008. Selamat pagi para pendengar. Selamat mengikuti acara ulang tahun pagi hari ini. Selamat pagi para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari Selasa pagi udaranya ada gerimis-gerimis kecil dan kita gembira sekali dan bahagia sekali dapat kembali berjumpa dalam acara ulang tahun. Dan untuk yang baru ulang tahun kami ucapkan selamat berbahagia. Nomor pesawat telepon kami 859-047-85 dapat Anda hubungi dan sekarang sudah berdering. Kami angkat dulu. Halo, selamat pagi Radio Kayu Manis. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih? Dari Lina. Lina? Iya, di Semper. Di Semper ya? Iya. Lina di Semper. Yang ulang tahun Mbak Lina? Mengucapin ulang tahun buat Reza Bastiansa. Reza panggilannya barangkali ya? Iya. Ulang tahun keberapa Reza nih? Ulang tahun yang kelima. Amin Om. Ya? Kemarin aja ulang tahunnya tanggal 15. Oh kemarin, ya gak apa-apa sekarang aja ucapannya ya, silakan. Ucapannya sama ulang tahun, semoga panjang umur, iya, banyak rezekinya, terus sehat, sehat badannya, disayang mama dan papa, tambah pinter, sekolahnya, iya, jangan suka ngambek-ngambek, iya, terus. Sain doanya Om. Ya doanya mudah-mudahan jadi anak yang rajin belajarnya, kelak jadi anak yang pandai ya. Amin. Yang minta lagunya Om. Apa tuh? Lagunya ini deh apa? Bunga Citra Lestari. Bunga Citra Lestari. Ya. Apa tuh? Apa? Apa sih yang baru Om? Oh yang baru, oke nanti ya. Diputarkan ya. Terima kasih Om. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk penelpon berikutnya 859-047-85 kami tunggu. Masuk lagi sekarang sudah. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Arni Bang San. Eh? Arni. Ibu Arni? Iya. Yang di mana nih, lupa nih? Di Rawamanyun. Oh, di Rawamanyun. Oke. Keluarga sehat semuanya, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ulang tahun? Om Deri. Om Deddy. Deri. Deri. Iya. Om Deri ulang tahun berapa nih? Katanya rahasia yang sebutin. Oh, lah. Gitu ya. Udahlah, rahasia perusahaan ya. Iya. Nah, gimana? Selamat ulang tahun Om, semoga panjang umur, ditambahkan umur yang bermanfaat, Kak, dimudahkan rezekinya. Amin.